Buat Bapak Kariman bareng Ibu Nenty nanti selepas lagu ini ya. Dilanjut ada tenang pertama di malam hari ini ya.